yang disayang memang disayang di saat sedang pacaran. Sayang, sayang, cinta diucapkan saksinya rembulan, begitu indah sungguh menyenangkan. Jika kasihan merana, memang begitulah cerita cinta asyik waktu pertamanya. Cinta, cinta, sayang seribu sayang, sayang dibuang sayang, semua orang pasti mengalaminya. Jikalau sudah mulai bosan, cari gantinya kasihan merana. Memang begitulah cerita cinta.